dan seterusnya. Sedangkan kita sama belum cukup kita mengharungi lautan entah berapa luasnya. Sedangkan bekalannya masih kekurangan. Mungkin kita akan karam di telan kau pasti kecewa.